Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين أخواتي في الله أعزنا الله وإياكم الحمد لله kita bertemu kembali dalam uraian dan pembahasan kita dengan kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad. Dalam pembahasan yang terdahulu telah kita dapatkan penjelasan dari perkataan Imam Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah seputar permasalahan hadis-hadis tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan tegas beliau menyebutkan bahwa apa yang datang dari keterangan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita nu'minu biha wa nusaddiqu biha la kaifa wa la ma'na, sesungguhnya kita beriman kepadanya dan membenarkannya, la kaifa wa la ma'na, tanpa kita tetapkan kaifiyah tertentu baginya dan tanpa pula kita ta'wil-ta'wilkan, kita tafsir-tafsirkan dengan tafsir yang tidak datang keterangan tentangnya, yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan darinya, ya. Baik, dan perkara ini insyaallah taala akan semakin ditegaskan oleh Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala melalui penukilan dari perkataan para ulama yang lainnya. Baik. Pada hari ini kita akan bacakan faqrah yang keempat dan seterusnya. Berkata Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah pada halaman 20 dari syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terhadap kitab Lum'atul I'tiqad, faqrah yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah rahimahullah taala, qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب. Setelah Imam Muwaffaquddin Ibn Qudamah Al-Maqdisi menyebutkan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, maka beliau kemudian menyebutkan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, ya, dan keduanya tentu saja tidak tersembunyi bagi kita adalah di antara tokoh terkemuka dari ulama Islam, ya, yang kepada mereka dinisbahkan mazhab yang terkemuka yaitu mazhab Hanbali dan mazhab Syafi'i. Baik. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah taala pernah berkata seperti yang disebutkan, ya, oleh para ulama di antaranya Imam Al-Baihaqi, ya, dari Imam Asy-Syafi'i dinukilkan dari beliau, ya, dalam kitabnya tentang sirah Imam Asy-Syafi'i, bahwa beliau berkata, "Amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bima jaa'a 'anillah, dan dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ala muradillah, menurut apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ala muradillah, ala ma aradahu Allahu azza wa jalla, seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa amantu bi Rasulillah, dan aku beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ja'an Rasulillah, dan dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala muradi Rasulillah, sesuai apa dengan yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jika kita cermati, kita dapatkan di sini bagaimana tingginya ucapan dari Imam Syafi'i rahimahullah taala. Intinya terkandung padanya tiga perkara. Perkara yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya. Iman dengan segala konsekuensi dan ketentuannya. Iman kepada Allah, konsekuensinya adalah kita beriman, mengakui akan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin dalam bayan sejaratul iman. Yang pertama adalah ya, al-i'tiraf bi wujudillah, mengakui adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beriman akan sifat rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beriman akan sifat uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beriman akan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula iman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, iman kepada Rasul disebutkan oleh para ulama, ya, bentuknya. Di antaranya yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitabnya Hadan Nabiya Al-Muhib, beliau menyebutkan 10 kewajiban yang berkaitan dengan keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepadanya, kemudian membenarkan apa yang dibawa dari syariat, kemudian mencintainya, kemudian mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan bentuk-bentuk yang lainnya, ya, dari kewajiban untuk berhukum dengan hukum yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai 10 yang beliau sebutkan dalam Hukuk al-Asyrah, hak yang 10 bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dia bagian dari keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama adalah dari kandungan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah taala adalah iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya, yang dia adalah muqtada asy-syahadatain, ketentuan dari dua kalimat syahadah. Naam. Dalam hadis Ubadah bin Shamit, ya, Rasul bersabda, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Dan seterusnya disebutkan dalam hadis tentang iman kepada Nabiullah Isa alaihissalam, bahwa dia adalah kalimat Allah dan ruh dari ruh Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwa surga adalah hak, neraka adalah hak, ya. Maka adakhalahullahu aljannata ala ma kana minal amal, Allah akan masukkan dia ke dalam surga dengan apapun amal yang ia kerjakan. Baik, maka iman kepada Allah dan Rasulnya. Setelah itu, ya, beliau menyebutkan dan antara poin yang kedua yang merupakan kandungan dari perkataan Imam Syafi'i adalah apa? Ya, iman kepada apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'anul Karim, dan iman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sunnah, ya, an-nabawiyah dan syariat yang mulia, ya. Naam. Maka ini konsekuensi dari iman kepada Allah dan Rasulnya. Konsekuensi dari iman kepada Allah dan Rasulnya, kebawa kita beriman akan apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan bahwa apa yang disebutkan Allah dalam Al-Quranul Karim semuanya adalah hak, benar. Wa ma asdaqu minallahi qila wa ma asdaqu minallahi haditha, dan diantaranya tentunya selain hukum-hukum, ya, dan berita-berita perkara yang gaib, tentu saja adalah perkara yang lebih penting dari itu, yaitu apa? Apa yang berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ma yata'allaku bihaqqillahi tabaraka wa ta'ala, ya, tentu lebih-lebih lagi. Demikian pula apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita beriman membenarkannya, kita terima apa yang datang itu, ya. Dan ini tentu saja, ya, menunjukkan bahwa kita pun, ya, tidak hanya menerima apa yang disebutkan oleh Nabi dari hukum-hukum, ya, apa yang dihalalkan oleh Rasulullah SAW dan apa yang diharamkannya, apa yang disebutkan dari hikmah serta ibrah, ya, Demikian pula apa yang beliau kabarkan dari akhbar al-mughayyabat, dari perkara-perkara ghaib, dari surga dan neraka, tegaknya hari kiamat dan lain sebagainya, ya. Juga dari berita dari umat-umat terdahulu, umamul madhiyah. Tetapi juga berarti dan lebih tinggi lagi adalah membenarkan dan menerima apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Ma kana fi haqqillah aujab. Apa yang tentu saja lebih wajib karena berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk inilah kita dapatkan para ulama menyebutkan dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara penetapan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah telah menjelaskan semua perkara yang penting dalam agama ini kepada umat. Ya, seperti dalam akidah Hamawiyah misalnya, ya, Tadmuriyah, ya. Sebutkan hadis Abu Dza' al-Ghifari riwayat Muslim, laqad tuwfiya Rasulullah wa ma ta'irun yatiru bi janahihi fis sama' illa dzakarallahu minhu ilma. Telah wafat Rasulullah dan tidaklah seekor burung mengepakkan sayapnya di udara melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bagi kami ilmu darinya, ilmu tentangnya. Ya? Ya. Dan ini bukan sekedar kiasan dari Abu Dzar al-Ghifari bahwa semua perkara dijelaskan, tidak kan? Betul bahwa Nabi menyebutkan tentang burung kan? Iya. Iya. Bukan karena ada pakar burung nih, ya. Ya. Tetapi memang seperti hadis tentang tawakal. Nabi sudah menyebutkan, ya, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulin, la razaqakumullahu kama yarzuqut thayr, yaqdu himasan wa yaruhu bitana." Jika engkau bertawakal kepada Allah dengan sebenarnya tawakal, maka Allah akan memberikan kepadamu rezeki seperti sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Burung disebutkan, ya. Yaqdu himasan, ia terbang dalam keadaan perut kosong, wa yaruhu bitana, kembali dalam perut yang penuh. Artinya usaha, ya, dan bahwa itu tidak menafikan tawakal, ya. Dan ini petunjuk bahwa Nabi menyebutkan, ya, tentang perkara itu. Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Inna Allah la yastahi ay yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha." Allah tidak malu untuk menyebutkan permisalan seekor lalat ataupun yang lebih besar dari itu, ya kan? Subhanallah. Tentunya ini kan dari apa? Ibrah, pelajaran, ya. Tapi juga ada petunjuk yang penting. Jika permasalahan-permasalahan seperti ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jika perkara-perkara tadi disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka lebih-lebih lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan a'raful ma'arif, yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dzatan wa sifatan, tentang zatnya, bukti-bukti akan kekuasaannya, ya, tentang keberadaannya dan juga tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka itu pastilah lebih ada tentang penjelasannya, ya. Disebutkan hadis Salman Al-Farisi riwayat Muslim juga, ya. Perkataan orang-orang musyrik, ya. Qad allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah, ya kan? Kemudian hadis disebutkan pula hadis Abdullah bin Amr bin Al-As ketika Nabi dalam sebuah bersama para sahabatnya berkumpul, tiba-tiba beliau memerintahkan para sahabat untuk berkumpul, ya, as-salata jami'ah, as-salata jami'ah. Setelah berkumpul, beliau kemudian menyampaikan kepada mereka nasihat-nasihat, ya. Kemudian beliau mengatakan, di antara nasihat beliau apa? Ma min nabiyyin illa haqqan 'alaihi an yadulla ummatahu 'ala khairi ma ya'lamuhu lahum, 'ala khairi ma ya'lamuhu lahum. Tidaklah seorang nabi kecuali wajib ia menunjukkan kepada umatnya dari kebaikan yang ia tahu bagi mereka sebagai kebaikan, dan memperingatkan dari mereka kejelekan yang ia tahu bagi mereka sebagai kejelekan. Kewajiban dari seorang nabi untuk menyampaikan apa adanya, ya, dari kebenaran, ya, dan dari petunjuk, serta memperingatkan dari kejelekan dan bahaya, ya. Tentu saja lebih-lebih lagi perkara yang berkaitan dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik. Jadi itu perkara yang kedua dari perkara Imam Syafi'i rahimahullah taala, ya, yaitu beriman kepada apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman bahwa itu adalah perkara yang benar datangnya, ya. Perkara yang ketiga yang merupakan kandungannya dari perkataan Imam Asy-Syafi'i adalah apa? keimanan kita akan perkara yang datang dari Allah dan Rasulnya itu hendaklah sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Ala muradillah wa muradi Rasulillah. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini terjadi kesalahpahaman dari sebagian orang. Ya. Kelompok Mu'awwilah ya dan Mufawwidhah mungkin untuk menyalahartikan kalimat ini. Ketika mereka mengatakan Imam Syafi'i sendiri berkata, ya, apa yang datang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah kita imani, kita terima sebagaimana apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Seperti mana Allah dan Rasulnya inginkan, ya kan begitu. Nah, kalau begitu kita tidak tahu, ya, Imam Syafi'i sendiri tidak tahu apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Dia hanya bilang kita kembalikan kepada keinginannya, tanpa kita tetapkan apa itu. Ya, berarti ini katanya apa? Berarti tafwid, kita serahkan perkara itu kepada Allah saja. Maksud dari penjelasan perkataan Rasulullah, kita serahkan kepada Rasulullah, selesai. Jangan utik-utik. Kita hanya terima saja dan jangan lagi dibicarakan apa-apa. Artinya tafwid katanya. Dan ini batil. Ya, ini batil. Ya, kenapa? Karena ketahuilah yang diinginkan oleh Imam Asy-Syafi'i dengan kalimat ini, lihatlah target dari apa yang dia inginkan, ya, adalah tamamu at-taslim. Yang diinginkan adalah kesempurnaan penyerahan di diri. Bahwa apa yang datang dari Allah dan Rasulnya itu wajib kita terima, ya, dengan penerimaan yang mutlak. Ya. Kita terima, kita tetapkan, ya. Kenapa? Karena itulah yang datang dari Allah dan Rasulnya. Bukan berarti jangan difahami. Tidak. Karena apa yang diinginkan dari kalam ilahi dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Pemahaman. Bukankah Allah berfirman, afala yatadabburun al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Ya kan? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu? Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, ya. Dan jika itu difahami bahwa maksudnya hanya mengajarkan tajwid, ya, iqamatul huruf, ya, maka itu pasti salah, ya. Karena iqamatul huruf betul, tetapi juga yang diinginkan adalah apa yang diinginkan dengan iqamatul huruf itu, ya. Karena orang yang bijak tidaklah berbicara kecuali menginginkan dengan pembicaraan satu maksud dan tujuan, manfaat yang diinginkan, ya. Hanyalah orang yang mengigau, tidak sadar, atau orang yang gila yang berbicara tanpa makna, ya. Sedangkan kita tahu bahwa Allah Maha Bijaksana dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah seorang yang, ya, mubalig, ya, tabligh, ya, kemudian bahwa sifatnya adalah sifat tabligh, ya, kemudian bahwa dia, ya, adalah orang yang amsahu annas bil khalqi, orang yang paling penyayang, ya, ingin senantiasa memberikan nasihat kepada makhluk seluruhnya. Nah, kita lihat bagaimana dalam dakwah Rasulullah begitu sabar beliau berdakwah meskipun menghadapi cercaan, ya, dan bahkan menghadapi gangguan dari kaumnya sendiri hingga beliau terusir dari kampungnya. Ya, tapi beliau bersabar. Ya, ini menunjukkan bagaimana beliau sangat ingin memberikan nasihat bagi umatnya, bagi kaumnya. Tidak menginginkan dari mereka jaza'an wala syukura, balasan maupun kalimat syukur. Tidak menginginkan dari mereka, ya, apa yang ada pada mereka dari dunia dan kedudukan. Semata ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. An-nasih al-amin. An-nasih al-amin. Yang memberikan nasihat lagi amanah, ya. Baik, maka demikianlah sesungguhnya yang diinginkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, beliau menginginkan dengan kalimatnya ini apa yang menjadi kewajiban setiap muslim, ya, dari keimanan terhadap apa yang datang dari Allah dan Rasulnya menurut apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya sebagaimana datangnya, imanan mujmalan dengan keimanan yang global, yang umum, ya, baik apa yang kita tahu betul maknanya ataupun apa yang tidak kita ketahui, ya, baik dalam perkara hukum, ya, adab, maupun dalam perkara yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikatakan, oh, yang hukum saya terima, ya, karena berkaitan dengan interaksi hubungan saya baik dengan manusia maupun kepada Allah. Tapi kalau masalah akidah, wah, ini perlu dilihat dulu. Kalau Al-Quran saya terima, hadis tidak, karena hadis hanya kabar wahid saja kebanyakannya, bukan mutawatir. Nah, ini tidak beriman dengan iman yang kokoh dalam masalah apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik kita tahu maknanya ataupun tidak, kita wajib beriman. Jadi apa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i merupakan tatbik, penerapan dari apa yang disebutkan Allah dalam surah Ali Imran ayat ke-7. Warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang kokoh dengan ilmu. Yaquluna, mereka mengatakan, amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami beriman kepadanya. Semuanya tahu datangnya dari siapa? Dari Allah. Yang wajib taslim, berserah diri, beriman, membenarkan. Itu yang diwajibkan, ya. Baik kita tahu maupun tidak tahu. Tidak tahu, ma ya'lamu ta'wilahu illallah sebelumnya. Jadi apa yang mereka tidak tahu dari ta'wilnya, mereka pulangkan juga kepada Allah. Pastilah yang diinginkan dengannya kebenaran. Ya, maka ini yang dimaksud dari perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau tidak menafikan dengannya makna dari apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bahwa itu tidak punya makna, tidak punya arti, seperti yang difahami oleh mufawwidah, orang yang mentafwid ayat-ayat sifat, mengatakan hanya Allah yang tahu maknanya. Ini tidak benar. Ya, yang beliau inginkan adalah kita berserah diri kepada dalil-dalil tersebut, yang kita tahu maupun yang tidak kita tahu. Penerapan dari surah Ali Imran ayat ke-7 tadi, ya. Dan tidak benar jika difahami dengannya apa yang disebutkan dari tafwid tadi. Mari kita lihat, ya, bagaimana penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dari kandungan, ya, perkataan Imam Asy-Syafi'i. Kata beliau, ya, tadammana kalamul Imam Asy-Syafi'i ma ya'ti. Imam Syafi'i mengandung perkara-perkara berikut ini. Dua perkara, dua permasalahan. Yang pertama, al-imanu bima ja'a anillahi ta'ala fi kitabihil mubin. Ala ma aradahu Allah min ghairi ziyadatin wala naqsin wala tahrifin. Ini yang diinginkan, ya. Beriman dengan apa yang datang dari Allah dalam kitabnya yang terang, yang jelas. Ala ma aradahu Allah, seperti apa yang diinginkan Allah. Min ghairi ziyadatin wala naqsin wala tahrifin, tanpa menambah, tanpa mengurangi, dan tanpa merubah. Ya. Baik. Bagaimana ini bisa kita fahami? Ya. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, ya, dan menisbahkan kepada dirinya sifat-sifat, ya kan? Ya. Dan juga kemudian Allah Subhanahu wa taala menafikan, ya, dari dirinya dan mengingkari penisbahan, ya, sebahagian orang kepada Allah dengan sifat-sifat yang jelek. Masih ingat, ya? Ya, apa yang disebut dengan sifat thubutiyah, sifat yang ditetapkan bagi Allah, dan sifat manfiyah atau salbiyah, sifat yang Allah nafikan dirinya dari sifat-sifat tersebut, ya. Baik Allah nafikan secara mutlak, ya, atau kemudian Allah mengingkari orang-orang yang mensifatkan Allah dengan sifat tersebut. Paham, ya? Ya. Maka ini adalah bentuk dari apa yang datang dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Kemudian tidak ada setelah itu penjelasan dalam Al-Qur'an yang mengatakan fahamilah sifat-sifat tersebut ala ghairi muradihi. Fahamilah sifat-sifat itu bukan seperti yang terfahami dari kalimat-kalimatnya. Atau dengan kata lain bahwa kalimatnya begitu, tapi maksudnya bukan begitu. Adakah yang seperti itu? Tidak ada. Tidak ada keterangan tambahan. Bahkan Allah memperingatkan dari orang-orang yang yuharrifuna al-kaliman mawadi'ihi, yang menggelincirkan ayat-ayat dari maksud dan tujuannya. Kan? Dikali kan? Diperingatkan dari jalannya orang-orang Yahudi. Ya? Yang mencampurkan yang hak dengan yang batil. Yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Kebenaran mereka tahu, mereka sembunyikan, tidak tampakkan. Ya kan? Yang mereka mencampur adukkan. Dan yang mereka merubah apa yang datang ketika tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Iya, iya. Ada kan begitu? Iya. Dan yang ada dalam Al-Quran adalah larangan dari sifat gulu. Ya? Ya ahlul kitab, la taglu fi dinikum. Ya? Larangan dari sifat meremehkan, mengabaikan. Yaitu tidak beriman seperti apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Itu yang datang. Yang semua tadi perkara yang tadi ini, adanya pengingkaran kepada orang yang memalingkan dari yang seharusnya, adanya pengingkaran terhadap orang yang berlebihan, adanya peringatan dari orang yang meremehkan dan mengabaikan, menunjukkan bahwa tidaklah difahami apa yang datang dari kalam ilah itu kecuali sebagaimana datangnya. Ya? Dan bahwa lafal-lafal itu datang bilisanin arabiyin mubin, dengan bahasa Arab yang terang. Sehingga siapapun orang Arab akan memahami dengan benar apa yang datang dari ayat-ayat tersebut. Jadi kalau begitu, apa yang beliau inginkan dengan kalimat ala muradillah, menurut apa yang diinginkan Allah subhanahu wa ta'ala, adalah menerima dan beriman dengan apa yang datang sebagaimana adanya. Ya, sebagaimana adanya, ya. Dan apa yang datang dalam Al-Qur'anul Karim lafal-lafal bahasa Arab. Ya, dan dia tentunya memiliki makna dan arti. Maka ini menunjukkan difahami sesuai dengan artinya. Adapun kaifiyah, ini jadi masalah. Adapun kaifiyah hakikat, ya, akan batasan dan ketentuan dari sifat itu, maka tidak seorang pun yang bisa mengetahuinya dan menggambarkannya. Inilah yang dimaksud oleh para ulama dengan mengatakan bila kaifa amir ruha kama ja'at bila kaifa, atau perkataan Imam Ahmad sebelumnya, wala kaifa wala makna, wala kaifa wala makna. Yang mereka semua nafikan adalah tentang penetapan kaifiyah, yaitu hakikat sifat. Ya, kita tidak tahu hal itu, ya, sebagaimana kita tidak tahu akan hakikat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tetapi kita tahu makna istawa, kita tahu makna innallaha yanzilu ila sama'id dunya, kita tahu makna dari, ya, apa, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylata badrin. Ya, kita tahu kalimat-kalimat itu karena memang didatangkan oleh yang membawa kalimat itu, baik oleh Allah dalam Al-Quranul Karim ataupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya. Tidaklah diinginkan kecuali apa yang datang dari lafal tersebut, dari makna. Ya, maknanya jelas, adapun kaifiyahnya ini yang tentunya tidak kita ketahui. Maka Imam Syafi'i rahimahullah menegaskan kita beriman dan menerima sebagaimana datangnya. Paham ya? Ya, sebagaimana datangnya. Bukan berarti kita mengatakan maknanya seperti yang diinginkan Allah, kita tidak tahu maknanya apa. Ya? Itu salah. Ya? Baik, akan kita terang tentang hal tersebut. Yang kedua, al-imanu bima ja'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ma aradahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghairi ziyadatin wala naqsin wala tahrifin. Inilah yang diinginkan oleh Imam Asy-Syafi'i dengan mengatakan keimanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan keimanan akan sunnah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan difahami sunnah tersebut seperti apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya tanpa ada tambahan dan pengurangan dan tanpa merubah dan menggantikannya dengan yang lain. Ini yang diinginkan dengan kalimat beliau. Dan ingat, ini bersifat umum ya. Baik yang berkaitan dengan sifat Allah maupun yang berkaitan dengan ahkam, masail ahkam, ingat ya. Ya. Jadi bantahan, salah satu bantahan bagi mereka yang mengatakan ini mufawwidhah ini. Ini dalil bahwa kita tidak tahu maknanya. Pulangkan saja kepada Allah, Allah lebih tahu maknanya. Tafsirnya hanya Allah yang tahu, hanya Rasul yang tahu. Kita mengatakan, siapa yang menyatakan kepada kalian bahwa ini berkaitan dengan ayat sifat semata? Ini adalah penerimaan dan keimanan untuk semua apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Baik masalah hukum, masalah halal dan haram, masalah adat, masalah berita perkara yang gaib, umat-umat terdahulu, atau kejadian yang akan datang dari perkara-perkara manusia, dari malhamah, peperangan, dan sebagainya, sampai tegaknya hari kiamat, ataupun apa yang akan terjadi di akhirat, hingga penduduk surga masuk ke surga, penduduk neraka masuk ke neraka, na'udzubillah min dzalik, ya? Maka ini semua tercakup dalam apa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya? Demikian pula apa yang datang dari Rasulullah. Sama, tidak ada perbedaan. Standar kita harus sama. Jangan jadi MSG, ya. Mana standar ganda? Standar kita sama, ya. Kita beriman akan semuanya. Nah, hanya saja perkara yang tadi disebutkan bahwa dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan zat Allah, ya. Dan kunhu az-zat ghaibun anna, ya. Dan hakikat zat Allah itu tidak tahu. Tidak mungkin dicapai dengan akal manusia, ya, karena dialah Allah yang maha sempurna. Maka demikian pula sifat Allah hakikatnya tidak kita mampu untuk mencapainya, ya. Kata Syekh, wa fi hadzal kalam raddun ala ahli ta'wil wa ahli tamtsil. Dan ucapan Imam Asy-Syafi'i ini di dalamnya ada bantahan kepada ahli ta'wil yang mentakwilkan, ya. Wahdul tamtsil dan orang-orang yang memisalkan, menyerupakan, ya, yang menyerupakan Allah dengan makhluknya dari golongan musyabbihah mujassimah, juga dari golongan ahlu ta'wil, ya, yang mereka memberikan tafsir-tafsir yang lain dari keterangan-keterangan yang datang dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Ala ghairu muradillahi wa rasuli, bukan seperti apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Tolong tunjukkan kepada kita, ya, dari golongan ahli ta'wil yang mengatakan hadza ghairu murad, ya, zahiruhu ghairu murad, apa yang datang dalam lafalnya secara zahir bukan itu yang dimaksud, yang dimaksud ini, yang dimaksud itu. Kita tanyakan kepada mereka, mana bukti dan dalil akan apa yang kalian maksud dari tafsir itu? Datangkah, datangkan buktinya. Jika mereka datangkan misalnya, kita mengatakan bahwa apakah kemudian manusia menerima semua itu? Mungkin ada mengatakan, oh tidak begitu maksudnya, ya, yang lain ini buktinya nih, gini. Dan itu membuka jalan untuk adanya pengingkaran akan apa yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah tadi dengan takwil-takwil yang batil, seperti kelompok yang disebut dengan batin. Mereka mengatakan itu sholat itu juga bukan diinginkan dengannya ruku dan sujud, bukan, ya, ya, tawaf, ya, haji umrah itu bukan itu yang dimaksud, itu ada maknanya tuh, ada hakikatnya tuh, ya. Dan akhirnya terbukalah jalan untuk menyelewengkan, ya, maksud dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kita ingatkan di sini apa yang disebutkan oleh Imam Abu Ma'ali Al-Juwayni, ya, beliau salah seorang dari tokoh ulama, ya, dari al-kalam yang kemudian meninggalkan ilmu kalam, ya, taubat dari apa yang beliau lakukan, ya, dan dalam dari ilmu kalam pada beliau tokohnya pada zamannya. ya. Dan diantara ucapan beliau dalam masalah ini, ya, beliau mengatakan, ya, laqad jultu ala laqad jultu ala al-islami jawlatan wa ulumahum wa rakibtu al-bahr al-azam wa ghustu fi alladhi nahaw anhu kullu dhalika fi talab al-haqq wa haraban min at-taqlid. Kata beliau, sungguh aku telah berputar, ya, bersama kaum muslimin jaulatan, dengan perputaran, ya, wa ulumahum, dan ilmu-ilmu mereka semua dia pelajari, semua dia coba untuk gali dan dalami, ya. Raqibtul bahr al-azam, aku telah mengarungi lautan yang luas, samudra yang luas. Wa ghustu, dan aku telah berenang, ya, menceburkan diri, fil ladzi nuhu anhu, dalam perkara yang terlarang mereka darinya, yaitu ilmu kalam, ya. Dan yang larang bukan sembarangan, ya, para ulama seperti Imam Syafi'i misalnya, ya, yang kemudian justru kebanyakan orang-orang yang menisbahkan diri kepada Imam Syafi'i meninggalkan wasiat dari Imam Asy-Syafi'i, ya. Baik. Mengapa beliau berputar seperti itu? Kata beliau, kullu dzalika fi talabil haqq, ya, wa haraba min at-taqlid. Semuanya itu karena aku ingin mencari kebenaran dan meninggalkan taklid. Wal an, namun sekarang, kata beliau, faqad raja'tu anil kulli ila kalimatil haqq. Namun sekarang saya telah kembali dari semua perkara itu kepada kalimat yang hak. Alaikum bidinil ajaiz, hendaklah kalian beriltizam, berpegang teguh dengan agama orang-orang ajaiz, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang tidak punya kekuatan, ya, ajaiza naisabu, ya, ya, fa'in lam yudrikni al-haqq, ya, fa'in lam yudrikni al-haqq bilatifi birrihi fa'amutu ala dinil ajaiz wa yakhtimu aqibata amri inda ar-rahil bikalimatil ikhlas falwailu libnil juwaini. Jika seandainya Allah al-haq tidak mendapatkan aku dengan kelembutan kasih sayangnya hingga akhirnya aku meninggal di atas agama orang-orang yang tak berdaya tadi, dan kemudian Allah mengunci, menetapkan, ya, akhir urusanku ketika aku akan meninggal dengan kalimat ikhlas, seandainya aku tidak diberi itu, falwailu libnil juwaini, maka sungguh kebinasaanlah bagi ibnul juwaini, ya. Artinya beliau mengingatkan bahwa ternyata apa yang datang dari keterangan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian difahami oleh kaum muslimin, ya, baik yang al-baligh maupun al-alim, baik yang jahil maupun yang alim, ya, baik orang terkemuka dan terpandang maupun orang kebanyakan, itulah apa yang datang dari Al-Qur'an dan as-sunnah itu, ya. Maka itulah dibawakan kalimat-kalimat ini bagi mereka dan difahami oleh mereka. Oleh karena itu, ya, kita dapatkan diterima apa yang datang dalam syariat itu, ya, oleh orang yang terpandang seperti Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, dan juga oleh orang-orang yang terkucilkan, terpinggirkan dari para budak seperti Bilal, Zaid bin Thabit, ya, dan lain sebagainya, ya kan? Mereka semua paham, tidak butuh, ya, ketentuan standar IQ sekian, ya, tidak butuh bahwa dia harus belajar dulu ilmu kalam sekian lama, tidak, ya, karena apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan fitrah, dan dia diinginkan dengannya pemahaman dan difahami oleh mereka dengan baik, ya, sebagaimana diingkari juga apa yang datang, ya, dari Rasulullah, dari Allah dan Rasulnya tersebut, oleh orang-orang yang mengingkari, bukan karena mereka tidak fahami, ya, bukan karena mereka, ya, tidak mau menerima dan mengerti, tidak mengertinya, bukan, kan? Tapi justru mereka memahami dan mengerti hingga mereka menolaknya. Paham, ya? Ya. Jadi kalau begitu, yang menolak bukan karena tidak mengerti, sekali lagi, ya, dan yang menerima dari berbagai tingkatan. Ini menunjukkan bahwa apa yang datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah hak yang dia bisa diterima oleh semua golongan tadi. Ya, paham? Nah, kalau begitu, ya, tatkala tidak ada keterangan dalam Al-Quran bahwa pahamilah bukan seperti apa yang datang zahirnya, ya. Demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis-hadisnya tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala, nama-namanya yang indah yang mengandung si sifat, menyebutkan akan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada keterangan, ya, dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa apa yang aku sampaikan bukan seperti yang seharusnya difahami atau fahamilah dia, bukan seperti apa yang saya nyatakan ini, dan seterusnya. Tidak ada, ya. Sementara yang dulu di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalangan para sahabat, ya, dalam berbagai tingkat profesi, ya, dalam berbagai jenjang kehidupan, ya, dan bidang, ya, maka semuanya menerima akan perkara ini, ya. Maka ini yang diinginkan, ya, bahwa kita beriman kepada apa yang datang dari Allah dan Rasulnya menurut apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, sebagaimana datangnya difahami tanpa mengurangi dan menambah, dan tanpa memalingkan, ya, tanpa memalingkan, ya. Karena itulah, ya, berkata Imam Ahmad bin Hanbal dan sebelumnya Imam Abdul Aziz Al-Majishun, imam penduduk Madinah, kata beliau, inna la na'lamu kaifiyata ma akhbarallahu bihi, inna la na'lamu kaifiyata ma akhbarallahu bihi, sesungguhnya kami tidak tahu, ya, akan kaifiyah, hakikat apa yang Allah kabarkan dengannya, an-nafsi, tentang dirinya, ya, wa innama alimna tafsirahu wa ma'nahu, yang kami tahu adalah tafsirnya dan maknanya. Ya, jadi beda kan? Sebagian orang meyakini, ya, bahwa yang kalau namanya tafsir dan makna itu berarti kaifi hakikat. Paham, ya? Seperti itu dipahami oleh mereka. Ya. Sehingga dengan itu mereka mengatakan, kalau kita tetapkan tafsir dan maknanya, berarti kita mesti menetapkan kaifiyah tertentu. Dan ini yang tidak boleh, karena tidak ada penjelasan tentang kaifiyah. Kalau begitu, kita nafikan kaifiyah, kita harus nafikan pula apa? Makna dan tafsir. Jadilah mereka mufawwidah. Dan ini sekali lagi keliru, karena menghilangkan apa yang diinginkan dari tujuan mutakallim. Ya, siapapun yang berbicara, sekali lagi, jika dia berbicara tidaklah menginginkan dari pembicaraan kecuali apa? Pemahaman. Ia ingin memberikan pemahaman, itu pasti, ya. Dan seorang yang berbicara tidak menginginkan dengannya pemahaman, bahkan ingin supaya orang salah faham, ya. Orang apa namanya ini? Apakah dia dihargai di kalangan manusia? Tidak kan? Setiap bicaranya bicara rumus, bicara kinayah, kiasan, dan seterusnya, ya, ya. Apakah dihargai orang yang seperti ini? Ya, tentunya dikatakan apa? Tidak. Disebutkan tadi bahwa hanya dua orang yang seperti ini, yang berbicara tidak menginginkan dengannya pembicaranya sesuatu tujuan, ya. Orang yang mengigau, ya, dan orang yang gila, ya kan? Ya, ya. Cuma memang kita hidup di dunia di mana orang gila pun pembicaranya ada harganya, ya kan? Khususnya di kalangan para pencari nomor. Ya, para penjudi, ya. Mimpi pun dijadikan dalil, ya, dihubung-hubungkan, kejadian pun dihubung-hubungkan, perkataan orang gila pun dihubung-hubungkan, ya. Ya. Tapi jangan heran bahwa dalam sebahagian golongan dari golongan gulatus sufiyah, ya, kegilaan itu merupakan tanda kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kadang mereka menjadikan perkataan orang dia sebagai hikmah. Ya, cuman tidak ada buku yang menulis tentang hikmah dari perkataan orang gila. Ya, tidak ada ya. Dan ini aneh ya. Jika mereka mengatakan orang gila punya hikmah, lalu mengapa mereka mengatakan perkataan Allah Subhanahu wa taala, perkataan Rasul SAW tidak punya hikmah sama sekali? Ya kan? Dengan mengatakan bahwa zahiruhu ghairu murad. Zahir dari kalimat itu bukan itu maksudnya. Bukan itu inginnya. Mereka menakwil-takwilkan. Salat bukan itu maksudnya salat itu, bukan. Puasa bukan itu maksudnya puasa. Puasa adalah mengendalikan diri, itu saja. Bukan syariat seperti ini. Bukan itu. Ya. Mereka akhirnya menjadikan seolah-olah perkataan Allah dan Rasulnya itu tidak punya hikmah. Ya kan? Iya. Karena lain yang diucapkan, lain pula maksud dan tujuannya. Tapi anehnya, perkataan orang gila punya hikmah bagi mereka. Itu ada hikmahnya tuh. Ya. Subhanallah. Ya. Maka ini sekali lagi, seorang yang berbicara tidaklah menginginkan dari pembicaraan kecuali pemahaman. Ya? Karena al-alfal qawalibul ma'ani. Lafal datang untuk mentakbirkan makna yang kita inginkan, ya. Maka pemilihan kalimat menentukan apa yang diinginkan dari pembicaraan. Ya? Maka jika itu terjadi dalam perkataan manusia dan akan terhina orang yang tidak menginginkan pembicaraannya kecuali menyesatkan orang. Maka lalu mengapa kita menisbahkan kepada Allah apa yang jelek pada diri manusia dengan mengatakan dhahiruhu ghairu murad. Sekali lagi, kalimat dhahiruhu ghairu murad membuka pintu takwil seluas-luasnya. Semua perkara bisa menjadi, ya bukan itu maksudnya, maksudnya begini. Ya. Maka marilah kita melihat bagaimana muamalah para sahabat, ya, dan para ulama terhadap yang mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya, terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah tersebut, ya. Jadi ingatlah perkataan Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abdul Aziz Al-Majishun ini. Beliau mengatakan, "Inna la na'lamu," ya. Kata beliau, "Inna la na'lamu kaifiyata ma akhbara Allah bihi an nafsihi." Kami tidak mengetahui akan kaifiat, hakikat sejatinya bagaimana itu, ya, tentang kaifiyah dari apa ma akhbarallahu bi an nafsi, apa yang Allah kabarkan tentang dirinya, ya. Wa in alimna tafsirahu wa ma'nahu, meskipun kami mengetahui tafsir dan maknanya. Masih ingat dalam pembahasan kaidah kemarin bahwa kita mengatakan bahwa tafsir dan makna itu satu bagian, adapun kaifiyah itu bahagian yang lebih dari tafsir dan makna. Seperti kita mengetahui tentang roh kita, dan jika disebutkan tentang kalimat roh, kita akan fahami, ya. Yas'alunaka 'anil ruh, qul ruhu min amri rabbi, itu tentang roh jiwa, ya. Kemudian wa kadzalika auhayna ruhan min amrina, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, demikianlah kami wahyukan kepadamu roh dari perkara kami, kata Allah. Yang dimaksud adalah Al-Quran. Al-Quran roh juga. Kenapa roh? Karena dia yuhyi bihi al-qulub. Dengannya Allah menghidupkan hati. Ya. Kemudian Allah menyebutkan misalnya tentang Nabi Isa alaihissalam. Ya. Ruh minhu. Ya. Ruh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maksudnya adalah apa? Ya. Dia terjadi dari ketentuan dan kehendak Allah, ruh min arwah, bahwa dia adalah dari makhluk Allah yang diciptakan, ya, dengan kehendak Allah, dari diantara ruh-ruh ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Ubadah bin Samit, wa anna Isa bin Maryam Abdullah wa rasuluhu wa kalimatu al-qaida Maryam wa ruhun minhu. Jadi itu maksudnya ruh. Jadi Nabiullah Isa ruh Allah, bukan bahwa pada diri Nabi Isa ada ruh ketuhanan, bukan. Tapi ada ruh dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah makhluk ciptaan Allah pula, bukan Tuhan. Ya? Jadi kita fahami kata ruh, kan? Kita fahami kata ruh itu. Namun kita yakini bahwa kaifiyah ruh ini tadi, ya, tidak kita tahu. Ada enggak yang kita yang tahu tentang ruh itu? ruh kita bagaimana? Enggak. Ya. Maka kaifiyah, hakikat, ini perkara yang lebih detail dari mengetahui makna dan tafsirnya. Perkara yang lebih detail, ya. Yang terbuka bagi kita adalah tafsir dan maknanya. Yang tertutup dari kita adalah kaifiyah dan hakikat, ya. Ini dalam masalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataan Imam Ahmad tadi dan Abdul Aziz Ibn Majishun menjelaskan tentang perkara ini, ya. Baik. Kata Imam, kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah taala, "Wa fi hadzal kalam raddun ala ahli ta'wil," ya, di sini ada bantahan untuk ahli ta'wil dan ahli tamtsil, ya. Kenapa ahli ta'wil? Karena ahli ta'wil menetapkan tafsir makna dan pengertian, ya, dengan apa yang sesuai dengan akal mereka. Iya enggak? Ya, ketika mereka menolak apa yang datang dari sifat Allah Subhanahu wa taala dan maknanya secara zahir, mereka menolak dengan apa? Dengan akal. Ketika datang, ya, keterangan tentang Allah yang murka, falamma asifuna taqanna minhum, ya. Kemudian apa yang datang dalam hadis Rasulullah, ya, ya, inna, dalam hadis syafa yang panjang, inna Allah qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab mithlahu qattu, hadis Abu Hurairah yang panjang tentang syafaatul ummah di hari kiamat nanti, ketika manusia datang kepada para nabi dan rasul meminta agar mereka memberikan syafaat di sisi Allah untuk diselesaikannya urusan di faslul qadha, maka semua nabi dan rasul, ya, mengajukan udzur, menolak untuk datang ke hadapan Allah meminta syafaatnya karena apa yang ada pada mereka dari kesalahan yang pernah terjadi meskipun Allah telah mengampuninya, ya. Apa alasan mereka? Innallaha qad ghadiba al-yawma ghadban, Allah pada hari telah murka dengan kemurkaan, lam yaghdab mithlahu qattu, yang belum pernah Allah murka sebelumnya seperti ini. Kemurkaan Allah yang terbesar adalah pada waktu tersebut, pada hari kiamat itu, ya. Maka mereka tidak berani untuk memberikan syafaat. Ingat akan apa yang ada pada mereka dari kesalahan meskipun Allah telah menerima taubat, ya, dan, ya, telah membenarkan apa yang ada di kesalahan para nabi dan rasul, ya. Nah, mereka kemudian mengatakan bahwa ghadab yang dimaksud, ya, bukanlah ghadab kemurkaan, namun yang dimaksud adalah iradatu al-intiqam, ya, keinginan untuk menghukum. Itu yang dimaksud katanya, ya. Bukan marah. Karena marah kata mereka, ya, berarti gilian dan mendidihnya darah, ya. Naiknya emosi, ya. Yang kemudian, ya, intifah al-audaj, darah yang naik tekanan darah, kan gitu ya. Makanya orang yang punya tekanan darah tinggi tidak boleh dihindarkan dari penyebab kemarahan, jangan sampai pecah pembuluh darahnya karena tekanan darah yang tinggi, ya. Itu katanya marah seperti itu, ya, sehingga kalau begitu tidak boleh kita tetapkan bagi Allah. Nah, di sini musibahnya, ya, musibahnya bahwa mereka kemudian menolak apa yang datang dari lafal dan menetapkan makna pengganti, makna substitusi, ya, yang mereka tetapkan dengan apa itu? Akal, ya. Kemudian makna yang zahir mereka tolak, sebenarnya bukan makna yang zahir tapi makna yang sempit datang dari pikiran yang picik, ya. Itu apa? Mereka tasmih dulu, menyamakan apa yang mereka fahami dari keterangan tersebut, dari kata ghadab, dengan sifat makhluk. Memangnya siapa yang asal, siapa yang cabang nih, ya? Kok bisa-bisanya marah Allah dikiaskan, yang Allah tetapkan misalnya dalam Al-Quran, marah Allah yang ditetapkan oleh Rasulnya kepada Allah, kok dijadikan sebagai cabang, ya? Dan asalnya adalah marahnya manusia. Kan salah ini. Manusia itu ciptaan Allah atau pencipta? Ciptaan Allah. Ya. Harusnya dia mengikut kepada Allah. Ya. Dia adalah hasil ciptaan Allah. Maka tidak mungkin kalau begitu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala dalam memahami ayat dan sifatnya dikiaskan, dibatasi, dianalogikan dengan apa yang ada pada manusia yang dia ciptaan Allah. Inilah ain tashbih. Inilah hakikat tashbih dan mujassimah musyabbihah yang justru dituduhkan kepada orang-orang yang tidak bersifat dengannya, ahlus sunnah wal jamaah. Paham ya? Itulah. Dari pemahaman tashbih, mereka menolak apa yang dhaif. Pada apa yang dhaif dari makna tersebut? Bahwa kata ghadab tidaklah berarti kecuali kemarahan, kemurkaan. Ya. Tetapi jika ditanyakan bagaimana murka Allah subhanahu wa ta'ala? Benar-benar, kish, berhentilah. Ya. Para sahabat mendengarkan hadis dan ayat itu, dan mereka tidak pernah bertanya bagaimana murka Allah. Kif, berhenti. Ya. Dan bahwa tidak mampu kita untuk mencapai hakikat dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita tidak mampu untuk mencapai hakikat dan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahwa Allah la yukallifunallahu bih. Allah tidak memberikan beban kepada kita untuk mencari tahu tentang hakikat sifat Allah dan hakikat zat Allah. Tidak pernah kita disuruh mencari. Yang ada adalah mempelajari tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan akan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa li kullin lahu ayah tadullu ala annahu wahidu. Dalam segala penciptaan Allah tanda bahwa Allah itu satu, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada satupun yang mampu menciptakan seperti ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ikhwani fiddin azinallahu yakum, inilah ya bantahan bagi kelompok ahlu ta'wil. Jadi ahlu ta'wil juga salah. Mereka menetapkan, tidak mengikuti apa yang diinginkan Allah dan Rasul, tapi apa yang yuriduhu huwa. Yuridunahum ya. Ya, hum ya. Mereka amantu billahi urija'anillah ala muradina. Wa amantu bil rasulillah umija'an rasulillah ala muradiana. Ya. Semua dikurangkan kepada apa ya? Persepsi mereka. Ya. Kenapa? Buktinya mereka bukan pengertian-pengertian. Ya. Maksudnya ini, maksudnya itu, bukan begitu. Maksudnya ini, maksudnya itu, begitu. Ya. Maka sekali lagi ini datang dari percampuran pemahaman akan tafsir makna dengan kaifiyah. Nah, lalu bagaimana akidah Ahlus Sunnah yang benar? Kita ingat tadi bahwa setiap segala sesuatu punya kaifiyah. Itu pasti. Ya, tetapi kaifiyah sifat Allah tersembunyi dari kita sebagaimana kaifiyah zat Allah. Maka ada kaidah Ahlus Sunnah mengatakan al-kalamu fi sifat far'un an kalami fi dzat. Ya, karena sifat la yaqumu illa billah, namanya sifat pasti ada pada zat Allah, kan gitu ya. Sebagaimana manusia walillahi matharul a'la, dan bagi Allah sifat yang mulia. Ya, segala sesuatu dikatakan punya sifat itu pada zatnya, kan. Ya, ketika zat Allah tidak kita tahu sifatnya, maka itu berarti kita pun harus berhenti dalam membahas kaifiyah hakikat sifat Allah. Tetapi datang kalimat bahwa Allah ya seperti ini, bersifat seperti itu. Allah ya memiliki sifat ini, memiliki sifat itu, ya. Maka kalimat ini diinginkan dengannya makna dan tafsirnya jelas, itu seperti apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, seperti apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya, ya. Dan akan banyak nanti kita akan dapatkan nanti insyaAllah ta'ala dalam pembahasan rinci dari beberapa sifat Allah, di mana ketika disebutkan sifat Allah maka disebutkan hukum yang berkaitan dengannya, ya. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang diinginkan dari sifat itu adalah sesuai dengan zahirnya lah lafal, maknanya adalah sesuai dengan lafalnya, sehingga datang pembuktian, pembenaran, ya. Akan datang nanti ya, insyaAllah. Penasaran? Kita berikan satu contohnya ya. Ya, seperti sabda Nabi tentang innakum satarauna rabbakum. Kalian akan melihat Rabb kalian. Apa yang terjadi di sini? Penetapan bahwa Allah akan dilihat. Ya? Tapi di kapan itu? Di hari kiamat. Dan disebutkan dengan kalimat kama tarawnal qamara lailata badrin. Penetapan, ya? Tasbih, tapi bukan menyerupakan sifat Allah. Dan sebenarnya tidak, tapi menyerupakan bagaimana makhluk melihat Allah itu seperti mereka melihat bulan di malam bulan purnama. Ada enggak yang melihatnya samar-samar? Jelas dong, bulan purnama. Tidak ada ghaim, tidak ada awan sama sekali. Terlihat betul, ya? Kemudian diingatkan. Dalam sebagian riwayat apakah ada kalian? Ayanan. Artinya kalian melihat langsung secara hakiki. Bukan sifatnya, tetapi penglihatan kalian hakiki. Bukan penglihatan samar atau penglihatan yang sifatnya ya hanya angan-angan. Enggak. Ayanan dalam sebagian riwayat ayanan. Dengan mata kepala kalian. Kemudian ada tambahan berikutnya. La tadammuna fi ru'yati. Kalian tidak akan bersesak-sesakan ketika melihatnya. Oh, gilian, saya enggak lihat. Gilian. Tidak. Semua bisa melihatnya. Ya. Rahmat dan ridha Allah SWT kepada ahli jannah bahwa mereka akan melihat Allah seluruhnya. Ya. Kemudian dan sebagainya riwayat la tadarruna. Yatadarraru. Ya, alaikum bi ru'yati. Kalian akan merasakan mudarat dari melihatnya. Artinya, kalau melihat matahari tidak melihat bulan kan? Iya enggak? Iya. Melihat matahari bisa enggak kita? Bisa tapi akan memberikan mudarat, ya. Micingkan mata dulu, ya kan? Iya. Iya. Kacamata hitam juga boleh langsung ya. Tapi kan butuh alat, ya. Ada darar dengan melihat. Tapi bulan kan tidak. Ya. Walillahi masyarakat Allah. Allah sifat yang mulia. Karena justru dia adalah anugerah yang terbesar bagi Allah kepada penghuni surga. Bagaimana mereka akan merasakan sakit dari melihatnya? Bahkan kenikmatan yang indah yang tidak terperikan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah. Kemudian masalah turunnya Allah ke langit dunia, masalah penguatnya. Ya. Kemudian masalah turunnya Allah di Arafah. Iya. Ya. Disebutkan kalimat-kalimat yang berkaitan masalah hukum yang jika kita cermati maka dia berkaitan dengan penetapan makna dari apa yang disebutkan dari sifat tersebut secara zahir. Ya? Paham ya? Bukan tentang kaifiat, perhatikan baik-baik. Insyaallah kita akan coba telaah nanti dalam pembahasan masing-masing dari sebahagian sifat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah secara rinci pada tempatnya biiznillahi ta'ala ya. Baik, saya kira ini ikhwah, dengan ini kita menyelesaikan pembahasan kita seputar perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bukan hujjah bagi mufawwidah, bahkan dia hujjah yang membantah mereka dari sisi bahwa seorang muslim wajiblah beriman secara umum imanan apa? Ijmalian, ya, iman secara global, ya, untuk membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Beriman kepada Allah dan Rasulnya dan beriman kepada apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Kita diinginkan untuk beriman dengan lafalnya, kita datang dan beriman dengannya. Dengan maknanya, karena tidak ada lafal datang kecuali dengan makna dan tafsir, kita terima. Jangan kita bawakan tafsir yang lain yang tidak diinginkan dari maknanya. Jangan, ya. Kemudian demikian pula kita tidak mengatakan bahwa apa yang datang dari lafal tersebut, ya, tidaklah memiliki makna sama sekali, ya, karena itu merupakan penisbahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang aib bagi manusia, apalagi bagi Allah pencipta manusia, bahwa Allah berbicara dengan kalimat yang tidak ada makna sama sekali, ya. Karena itu sebagian ulama mengatakan al-mufawwidah syarrun minal mu'attilah, ya, kelompok yang menyerahkan makna, ya, dari sifat Allah kepada Allah, mengatakan bahwa hanya Allah yang tahu maksudnya. Saya hanya baca saja seperti ini dalam Al-Quran. Apa artinya saya tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam bimuradihi. Ya, yang dia inginkan bukan kaifiyah sekali lagi. Karena Ahlus Sunnah mengatakan betul, hanya Allah yang tahu akan kaifiyat sifat, akan hakikat sifat. Namun mereka tidak mengatakan maknanya pun hanya Allah yang tahu. Tafsirnya hanya Allah yang tahu. Ya, mufawwidah seperti ini kata para ulama syarrum minal mu'attilah, lebih jelek dari golongan mu'attilah Jahmiyah. Ya, karena Jahmiyah mu'attilah mereka menolak si sifat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menolak sifat, sehingga kemudian mereka untuk membenarkan sikap mereka, apa yang datang dari lafal imam mereka tolak, ya, lafal itu, ya, atau mereka cari penggantinya, ya, mana substitusi tadi, pengertian yang lain, mana alternatif, ya, baik. Adapun yang namanya dan intinya seperti kalau masih dikatakan mencarikan makna yang lain, berarti masih mengatakan lafal itu datang dengan pengertian kan dulu, ya, ya. Sedangkan mufawwidah mengatakan kita tidak tahu maknanya sama sekali, sehingga itu berarti melazimkan bahwa apa yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang masalah nama dan sifat Allah, perkara yang tidak ada artinya, tidak diinginkan dengannya pemahaman, tidak diinginkan dengannya keimanan. Kenapa? Karena hanya Allah yang tahu. Ya? Dan ini berarti menisbahkan, ya, perkara yang tidak pantas disifatkan dengannya seorang manusia. Ya? Jadi kebodohan, ya, kejahilan, bahkan, ya, iradatus su', keinginan untuk justru menyesatkan. Karena membiarkan perkara itu datang begitu saja tanpa penjelasan. Ya. Dan ini sangat berbahaya. Ya. Ya. Ini penting ini karena sebagian orang justru mengatakan, ya, bahwa salaf itu kata mereka aslam, ya. Kemudian khalaf itu ahkam wa alam. Salaf lebih selamat. Kenapa? Karena mereka mufawwidah. Dan mereka lebih selamat itu, ya. Sedangkan yang khalaf yang belakangan itu mereka a'lam wa ahkam, lebih pandai dan lebih bijak karena mendatangkan makna. Ya, ini memang terjadi ucapan ini karena mereka memahami namanya salaf itu tafwid gitu. Paham? Lebih selamat apa enggak? Lebih aman kan? Enggak perlu lagi berpikir Allah turun ya, hanya Allah yang tahu lah. Lebih selamat. Ya, pokoknya terima saja. Apa pahamnya? Tidak usah difahami. Kita tidak tahu itu. Sama Allah yang tahu. Paham? Dengan itulah mereka mengatakan salaf itu aslam. Sedangkan yang khalaf ini, yang belakangan, ya, dari generasi yang belakangan dari para ulama katanya, datang dengan tafsir, ta'wil. Bahwa yang namanya ini kekuatan. Yang namanya turun artinya menguasai. Yang namanya apa? Istawa artinya menguasai. Ya, mereka datang dengan tafsir-tafsir yang baru, tafsir-tafsir yang alternatif istilahnya, ya. Nah, berarti kan lebih bijak, lebih pandai kata mereka. A'lamu wa ahkamu. Apa maksudnya? Lebih mengetahui dan lebih ahkam, lebih bijak, ya. Ahkam, lebih bijak, ya. Itu sumbernya, makanya terlihat seperti itu, ya. Yang benar bahwa salaf itu aslam betul, ya. Tapi aslam bukan dalam bentuk tafwid. Bahwa mereka aslam lebih selamat karena mereka menerima apa yang datang dari lafal dan memahami sebagaimana datangnya. Artinya makna dan tafsirnya seperti itu. Mereka tidak paling-palingkan. Itulah perkataan Sufyan Ats-Tsauri, amiruha kama ja'at bila kaifa. Ya, adapun kaifiyahnya, hakikatnya mereka serahkan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang benar. Maka mereka aslam. Bukan mereka aslam karena tafwid dari asal. Bukan. Mereka aslam karena itu. Mereka beriman, membenarkan, dan mengimani apa yang datang seperti apa yang diinginkan Allah dan Rasul, seperti kata Imam Syafi'i tadi. Adapun kaifiatnya hanya Allah yang tahu. Ya, apa yang datang dari penjelasan nama dan sifat Allah, mereka terima apa datangnya seperti apa yang diinginkan Allah SWT. Apa yang kami ketahui dari tafsir dan maknanya, kami terima dan beriman dengannya. Apa yang tidak kami ketahui dari tafsir dan maknanya, kami terima dan kami beriman dengannya. Semua kan? Baik yang kita tahu maupun yang tidak kita tahu. Ini seperti ada tambah tadi. Ya, amantu ala muradillah. Ya, seperti penjelasannya dari Syekh Jibrin, ala muradillah, maksud kata beliau apa? Ala murad, kita beriman seperti amin dengan oleh Allah. Ya, ma na'lamu wa ma la na'lamu. Apa yang kita tahu maupun yang tidak kita tahu. Pokoknya kita kembalikan itu kepada Allah. Bukan berarti semuanya tidak tahu. Bukan. Paham ya? Ya. Cuma begitulah iman yang mutlak. Tahu tidak tahu, kita harus beriman. Kullu min indi Rabbina. Semuanya dari Allah. Iman yang mutlak. Ya, iman yang ijmal. Ya. Dan iman yang ijmal di antara perkara yang pokok. Ya, dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan pengakuan kita akan ya kesempurnaan sifat Allah, seperti yang disebutkan dalam doa Aisyah, ya Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya, apa yang aku tahu dia ya, aku minta kepadamu ya Allah dari kebaikan yang segera maupun yang ditunda, baik apa yang aku tahu dan apa yang tidak aku tahu. Ya, kita tahu bahwa kebaikan itu banyak, ya, dan hanya Allah tahu semua rincian kebaikan itu. Adapun kita sebahagiannya tahu, sebahagiannya lagi tidak tahu. Ada yang sekarang kita rasakan kebaikan, ada yang kita rasakan sekarang kok kejelekan. Padahal sebenarnya adalah kebaikan yang diinginkan Allah kepada kita. Ya, baik bahwa dia adalah ujian bagi kita berarti kebaikan, atau bahwa akan datang sesudahnya kebaikan yang lain, kebaikan yang tertunda. Maka iman global seperti ini adalah perkara yang diperintahkan. Di antara perkara yang merupakan tanda keimanan dan berserah dirinya seseorang dan merupakan bentuk kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Baik. Saya kira ini ikhwah, apa yang bisa kita sampaikan pada hari ini dari perkataan Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Abu Abdullah Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya? Mudah-mudahan kita dimasukkan Allah dalam golongan orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala menurut apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, dan dari golongan orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang datang dari Rasulullah seluruhnya, baik yang mutawatir maupun yang ahad, baik dalam masalah hukum maupun dalam masalah adab, baik dalam masalah ibadah maupun dalam masalah muamalah, baik dalam perkara akidah maupun dalam perkara ya adab, ya kita beriman akan semua apa yang datang dari Rasul tersebut, ya baik yang kita tahu maupun yang tidak kita tahu, ya seperti apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Amin ya rabbal alamin. Sekira demikian ikhwani fid din yang dari Allah Subhanahu wa taala, yang sendir syaitan, Allah dan sembah diri. Subhanakallah wa bihamdik, syalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. 15 menit lewat. Baik, ada pertanyaan mungkin dari ikhwah atau akhwat seputar masalah ini? Oh iya. Alama aradahullahu. Aradahullahu. Nah itu kok buset, kan sebelumnya ada artuja. Mana? Pertama itu. Al-iman bima ja'a anillahi ta'ala fi kitabihi al-mubin ala ma aradahu Allahu. Ya. Terus dibacakan apa? Aradahu, bukan aradahi gitu maksudnya. Ya. Sebelumnya kan ada huruf jer ala. Ya, ketahuilah bahwa huruf jer ala masuknya bukan kepada domir. Masuknya kepada apa? Jumlah. Ya. Ma aradahullah itulah yang fi mahalli jar. Kalimat namanya i'rabul jumlah. Belum sampai mungkin acak. I'rabul jumlah. I'rabul jumlah. Jadi ada i'rab al-kalimah seperti alal kursi, jalasa alal kursi, jalasa alal maktabi, ya. Maka di sana kita dapat alal tawilah, ya. Tawilah kan sila kalimat, kata, ya. Kedahuluan huruf jer, maka pasti di belakangnya ada tanda jernya yaitu kasrah, ya. Maka itu i'rab kalimat namanya. Sekarang ada i'rab jumlah. Ala ma aradahullah. Ma aradahullah ini jumlah tersendiri, satu kalimat tersendiri, ya. Ya, kadang jadi ada jumlah dalam kalimat, ya. Jadi biasanya ada seperti ini, ya. Maka ketika itu kita harus lihat sekarang posisi apa yang ada di belakang huruf jar itu tadi. Kalau dia kalimat selesai, mudah seperti tadi. Sekarang dia jumlah. Maka kalau begitu yang dimajrurkan bukan yang pertama disebut ma mausulah, bukan. Apalagi sesudahnya aradahu, bukan. Jadi aradahu tidak, tapi yang dia jerkan adalah jumlah kalimat itu. Ma aradahullah isim mausul, ya. Aradahu silahnya, ya. Kemudian ma tentunya mabni, ya, ya isim mausul, ya. Kemudian aradahu fi'il, ya. Kemudian dengan maf'ul bihinya aradahu, ya. Allahnya fa'ilnya di situ, ya. Sehingga dengan demikian, ya, meskipun sebenarnya domir di sini juga dia mabni kan, mabni, ya. Tapi dia posisinya sebagai maf'ul bihi, bukan sebagai yang terkena jar oleh huruf jar tersebut. Ya, itu kalau i'rab singkatnya, ya. Ya. Jadi huruf jarnya bukan masuk pada ma-nya, tapi masuk pada jumlah namanya. Artinya semua, ala bisa, semua, semua, ya. Tergantung konteks kalimatnya nanti kan, ada bentuk-bentuknya, ya. Alama aradahullah. Jadi hati-hati kalau lihat setelah huruf jar, lihatkan dulu. Tapi saya yakin belum sampai ke sana, cak. Belum sampai, ya, jumlah. Ya, baru, ya tentu sudah lewat tentang masalah alamat i'rab, ya, sudah masuk alamat i'rab. Perlahan-lahan insyaallah nanti masuk i'rab yang kompleks. Ya. Kalau artinya kalau manusia itu mencari kaifiyah, tapi kaifiyah yang apa namanya, yang bukan sifat atau nama Allah. Ya. Tapi itu sudah dibatasi dalam Al-Qur'an tafsirul gitu. Bagaimana itu? Dikaifiyahkan ruh gitu. Ya, itu yang dikatakan tidak boleh. Tidak, ya, boleh dari perkara yang merupakan kesalahan. Memang artinya ada juga ulama yang mencoba menggali, ya, disebutkan oleh Ibnu Aziz al-Hamid dan Syarah kita tahu, ya, ya, bagaimana orang mencoba untuk mendefinisikan ruh, dan dalam ilmu kalam terdapatkan adanya orang-orang dari tokoh-tokoh ilmu kalam yang mencoba mendefinisikan ruh dengan definisi-definisi, ya. Nah, tapi kita ingatkan bahwa perkara ini diantara perkara yang disebutkan Allah dalam Al-Quranul Karim. Inna Allah indahu ilmu sah, ya. Jadi di perkara ruh disebutkan oleh Al-Quran, yas'alunka 'anil ruh kulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sehingga Al-Izzi Al-Hadid mengatakan bahwa yang benar dalam definisi ruh adalah apa yang datang dalam Al-Quran. Apa itu? Maka ruh jawabnya apa? Kulur ruh min amri rabbi. Ar-ruh min amri rabbi. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Baik. Namun kita ingatkan bahwa bukan berarti bahwa jika ada yang mencoba untuk yahudu fihi, berbicara dalam perkara itu, berarti dia otomatis sesat. Tidak. Tapi dia telah memaksakan diri dalam perkara yang berat. Ya. Mungkin dia memahami bahwa inilah saya sedang mencari bahwa ruh itu dalam definisi, dalam pengertian, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidak diberikan kepadamu ilmu tentang ru'yah itu kecuali sedikit. Nah, saya sedang menggali yang sedikit itu. Katanya begitu. Ya, saya sedang menggali yang sedikit itu. Saya coba menggali sedikit. Ya. Sebenarnya, yang dimaksud dengan yang sedikit adalah apa yang kita ketahui dari dalil. Seperti Rasul mengatakan, "Idza mata ibnu Adam, fa innal aini yattabi'ur ruh." Bahwa mata mengikuti ruh. Berarti ruh itu bukan sesuatu yang dia jismani. Sesuatu yang ada. Bukan sesuatu yang tidak ada. Paham ya? Ruh itu ada jisimnya, bukan sesuatu yang abstrak. Ya? Paham? Ya. Cuman itu tadi dalam keadaan dia jismani, sesuatu yang konkret, benda, tapi tidak terindrawi oleh kita. Paham ya? Ya. Sama seperti asap. Ya, bau, sesuatu yang berbau. Terlalu ekstrim, Cak, contohnya. Ya. Bau masakan misalnya, ya. Bau masakan. Bau masakan kan gak kelihatan dia. Ya, tapi terdeteksi kan? Terdeteksi. Berarti dia sekarang apa? Dia abstrak atau jismani? Yang konkret atau abstrak dia? Konkret kan? Tapi yang namanya konkret, tidak mesti bahwa dia harus terlihat. Yang namanya konkret adalah sesuatu yang punya atar. Ya, ada pengaruhnya kan? Ada kan? Ya. Nah, begitulah ruh juga. Ya? Kalau ada. Metafisika itu ada masih satu. Itu kan istilah. Ya, metafisika sesuatu yang tidak terfisis, ya. Kan gitu ya? Mempelajari setan. Ya, sebenarnya mereka ada asalnya sesuatu yang metafisik, sesuatu yang abstrak. Ya, sesuatu ya yang abstrak. Metafisis ini dikatakan meta dan fisis. Meta tetangga saya. Bukan ya? Bukan ya? Ya. Jadi sekarang di antara yang dianggap sebagai metafisis adalah tadi perkara-perkara gaib itu metafisis kata mereka ya. Sesuatu yang tidak bisa tenaga dalam ya. Bahwa dia adalah pancaran sinar Petromax dan apalah namanya ya. Maka itu juga metafisis ya. Ya itu. Oh iya toh. Ya enggak. Tapi yang orang pelajari metafisik termasuk memberat-beratkan diri. Ya iyalah. Sesuatu yang la yukallifunallahu bih. Sesuatu yang tidak diberikan beban dengannya. Kemudian ketika perkara itu samar, tidak jelas, akan semakin mudah untuk kita bisa lewengkan dengannya. Ya enggak? Apa yang terang saja, misalnya tafsir Al-Qur'an. Orang bisa tersesat karena ternyata ada tafsir-tafsir yang keliru kan? Orang masukkan tafsir yang batil. Padahal dia jelas kan? Kita bisa rujuk kepada perkataan para ulama dalam tafsir Al-Qur'an dan sebagainya. Ya? Apalagi apa yang tidak ada batasannya? Apa yang terbuka luas, semua orang bisa menafsirkan sendiri-sendiri. Akan semakin mudah kita disesatkan orang. Ya, oh kamu belum sampai. Kalau dia salah kita bantah, oh kamu salah. Itu kan akal, ibarat anak TK mengingkari anak kuliahan. Kan enggak paham dia ya, enggak bisa lah. Belajar dulu kamu lebih lama lagi sedikit. Ya, kamu sudah sabuk berapa ya? Baru sabuk kuning kok ini. Belum, kita sudah hitamnya udah hitam banget lagi kayak panci sudah. Ya? Atau panci gitu ya. Ya. Jadi itu tadi, apalagi perkara yang abal-abal tadi. Dan ingat bahwa ahlul batil tidaklah berdalil dengan kebatilannya kecuali apa yang abal? Abal-abal, apa yang ijmal, apa yang global. Berdalil dengan itu. Karena yang rinci mereka tidak akan berani, karena akan terlihat akan kebatilan dari ya bid'ah mereka. Iya. Jadi kalau begitu hati-hati ya. Ya, ketika kita masuk ke dalam perkara tadi, kita pertama memberatkan diri. Kedua, bahwa kita tidak akan semakin tidak aman dari ketergelinciran. Ya, dari ketergelinciran. Karena itu kembalilah kepada apa yang terang dan jelas. Makanya berikut juga nama surah Ali Imran ayat ke-7 bahwa kita diperintahkan untuk mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam. Jelas. Supaya kita selamat. Masih ingat ya kisah tenaga dalam ya? Tenaga dalam. Kalau ahli-ahli kan yang mendalam manusia itu sampai ada rupiah lewat WhatsApp gitu. Masyaallah ya. Ya itu tadi berlebihan ya. Berlebihan. Kemudian bahwa ruqyah adalah satu usaha untuk ya mengobati, memperbaiki keadaan seseorang, kan gitu ya? Ya. Dan ingat, jangan sampai kita lalaikan apa yang menjadi tujuan ya dari perkara-perkara pokok dalam agama. Seperti tauhid, ya. Sebagaimana orang yang berobat, diingatkan bahwa dia adalah sebab saja. Ya, jika dia secara kauni yang terbukti, ya, yang menyembuhkan hanyalah Allah SWT. Demikian pula orang yang meruqyah hendak mengingatkan bahwa yang menyembuhkan adalah Allah SWT. Yang sampai kemudian dia pasrah dan tunduk kepada orang yang meruqyahnya, ya, ya, ya. Maka itu harus diingatkan. Kemudian bahwa ruqyah diri sendiri adalah yang paling utama dan terbaik. Kenapa? Dengan itu dia beribadah kepada Allah dengan meruqyah dirinya. Ya, dan ditentukan oleh Rasulullah dengan meruqyah di dirinya. Meskipun juga boleh meruqyah orang lain, sebagaimana Aisyah meruqyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ingat, di antara perkara yang batil yang diingatkan oleh para ulama adalah membuat klinik-klinik ruqyah, apalagi menjadikan ruqyah sebagai profesi. Ya, kenapa? Karena tidak aman tadi dari perkara-perkara ujub. Oh, dia setiap meruqyah pasti ngacir. Wah, paling hebat ini, ya. SPR. Oh, SPR. Ada juga sekarang ya, spesialis ruqyah ya. Sarjana dan turis. Kemudian ingat, dia perkara yang samar ya, perkara yang samar. Ingat bahwa dia perkara yang samar. Kenapa? Berkaitan dengan kalau masalah jin ya. Karena sebenarnya ruqyah bukan hanya masalah jin. Ruqyah bukan hanya masalah gangguan jin, tapi penyakit fisik dan sebagainya pun di dengan ruqyah iya. Ya. Tapi kalau berkaitan masalah jin, ini perkara apa? Perkara gaib kan? Iya. Dan ini tadi rawan untuk terjadi pencampuran atau penyusupan dari tukang sihir dan sebagainya. Ya. Karena itu kita dapatkan bahwa tidak ada jalan yang paling banyak dipakai kemudian, ya, oleh syaitan untuk menyesatkan kecuali cara-cara seperti tadi. Iya. Jadi akhirnya kita tidak bisa bedakan mana orang yang meruqyah secara syar'i, mana orang yang menggunakan jin, ada khadimnya. Begitu lihat dia langsung, oh ada kesurupan ini. Oh ini sudah lama pak ini. Sejak dia begini 2 tahun. Ini langsung main demak, main apa. Ya, yang itu karena dia dapatkan berita. Ya, ima takhmin, hanya memperkirakan, ima juga berita dari khadimnya tadi, khadimnya. Ya, ya ada jin yang menjadi pembantunya untuk mencari berita, untuk mendapatkan keadaan orang-orang tersebut. Dan itu ingat, apakah orang yang bersifat seperti itu hanya orang yang soleh saja? Tidak kan? Artis juga seperti itu, kadang dihadirkan dalam acara-acara seperti itu kan? Ya, dukun ya, meskipun dia pakai sorban dan bawa tasbih, ya, itu hanya aksesori pelengkap, ya, ya banyak mah dijual di Tanah Abang, ya. Mau ukuran yang mana tasbihnya terserah ya, sorbannya corak apa terserah. Tapi intinya adalah bahwa dia perkara yang samar, yang kemudian gampang sekali seseorang digelincirkan dengannya. Kalau seorang tidak kuat dalam hal perkara tauhid dan iman, maka sesungguhnya dia akan menyesatkan dan membuat kerusakan lebih besar dari apa yang dia inginkan dari kebaikan. Maka hati-hati, ya. Maka dilarang dia terhadap perkara yang bila disebutkan oleh Pak Allah, adanya klinik ruqyah dan menjadikan ruqyah sebagai profesi, ya. Sehingga sebagian masyayikh mengingatkan kepada kita bahwa hati-hati dari dua perkara, ya, yang khususnya pada akhir-akhir zaman seperti sekarang ini, ya, ketika fitnah mendera dan sebagainya. Dari pertama mimpi dan yang kedua dari ruqyah. Ya mimpi, karena mimpi-mimpi seorang laki yang mengikuti mimpinya yang dia tidak tahu apakah itu mimpi hak atau batil. Ya, betul banyak orang mengaku sebagai Imam Mahdi karena mimpi, ya. Dari yang jadi imam masjid karena mimpi kan? Ya, karena terlalu rendah menurut mereka. Imam Mahdi yang ya, lihat mimpi, ya. Dan berapa banyak kemudian orang yang tersesat karena ruqyah. Ya. Ya. Dan tidak pernah dibully karena melecehkan agama.